Dan apakah mungkin kita punya orang tua atau anak yang di surga di yang berbeda tingkatan, apakah kita bisa bertemu dengan mereka gitu, dengan orang-orang yang kita cintai. Demikian, syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan tingkatan surga, Ustaz. Oh iya. Tadi Pak Ari ada satu pertanyaan yang masih kelewat. Berkaitan tentang, juga dengan pertanyaan Bapak tadi. Iya. Adapun seberapa banyak tingkatan di surga, tidak ada nas dari Al-Quran atau hadis yang sahih yang menghasr atau membatasi dengan atau menentukan dengan jumlah tertentu tentang jumlah tingkatan surga. Tadi dikatakan ada yang 1000, ada yang mengatakan sebanyak ayat Al-Qur'an, ayat dalam Al-Qur'an berarti 6000 lebih gitu ya. Itu saya tidak temukan nasnya, dan dalam buku-buku atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang derajat surga tak ditemukan ayat atau nas hadis tentang masalah itu. Kalau toh ada, barangkali itu adalah ijtihad atau pemahaman para ulama. Tapi sekali lagi, karena ini menyangkut hal yang gaib, maka kita cukup tawakuf atau mencukupkan diri terhadap apa yang dijelaskan oleh nas Al-Quran dan nas Al-Hadis yang sahih. Selama menyangkut masalah gaib itu tidak dijelaskan dalam Quran atau hadis yang sahih, maka berarti mengetahui hal itu tidak penting, dan membahas untuk mencari-cari mana yang benar jumlah dari tingkatan surga selama tidak ada keterangan Al-Quran dan Sunnah, berarti mengetahui hal itu termasuk hal yang tidak dibutuhkan menurut ajaran syariat. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan Bapak yang barusan, bagaimana tentang para ahli surga yang tingkatannya berbeda-beda, apakah nanti mereka bisa berkelana di setiap tingkatan surga? Umpamanya kita menempati tingkat surga tertinggi di Firdaus yang paling tinggi. Bisa nggak kita berkelana ke surga yang lebih rendah gitu ya? Melihat-lihat bagaimana dan seterusnya gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, di sini sudah azan ini, Pawas. Ya. Insya Allah kita akan kita lanjutkan di pekan depan, Ustaz. Iya, khair. Insya Allah nanti kita akan bertemu Jumat yang akan datang. Ini menjadi PR ya. Ya, insya Allah. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.